dingin dan terasa kehangatan. Daun-daun di ujung pepohonan tak bergerak, tapi bukan mati, hanya menambah suasana hening bening. Dan dalam sunyi kugubah sebuah lagu untukmu. Selalu takut dan ingin lari.